Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian ad-durus an-nafisah fi bayani mutamimah al-ajramiyah. Faslun af'alul muqarabah. Pasal tentang af'alul muqarabah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa af'alul muqarabah fa hiya thalathat waqsam. Af'alul muqarabah terbagi menjadi tiga macam. Ma wudi'ah lidalalati ala qurbil khabari. Yang pertama menunjukkan makna dekatnya peristiwa yang terjadi pada khabar, atau bahasa singkatnya memiliki makna hampir. Wa huwa kada wa qaraba bi fathhi ra'i wa kasriha wal fathu afsahu wa awshaka. Yang termasuk kelompok ini ialah kada, kemudian qaraba. Ra'nya boleh di fathah qaraba, boleh pula di kasrah qariba, yang lebih fasih di fathah yakni qaraba. Kemudian awsyaka, semuanya memiliki arti dekatnya peristiwa yang terjadi pada khabar, atau singkatnya ialah hampir. Wa ma wudi'a lidalalati ala raja'il khabar. Yang kedua menunjukkan arti harapan untuk mendapatkan apa yang ada pada khabar, atau bahasa singkatnya mudah-mudahan, semoga. Wa huwa asa wa khara wa laulaqo. Yang termasuk kelompok ini ialah asa, khara dan ikhlaulaqo. Semuanya artinya semoga atau mudah-mudahan. Wa ma wubi'a lidalalati ala syuru. Yang ketiga menunjukkan arti memulai sesuatu. Wa huwa katsir, jumlahnya banyak. Nahwu tawfiqa wa adiqa wa ansha'a wa akhadha wa ja'ala. Yang termasuk ini ialah tawfiqa, adiqa, ansha'a, akhadha, ja'ala. Ini arti yang mereka miliki sebagai bagian dari af'al muqarabah ialah memulai. Ja'ala mungkin kalian biasa mengartikan dengan apa, menjadikan ya. Tapi kalau yang termasuk ini maknanya memulai ya. Nah, akhadha biasanya kalian artikan apa? Mengambil ya. Kalau termasuk bab ini artinya ialah apa ini? Memulai. Ansha'a biasanya kalian artikan menciptakan atau menjadikan, tapi kalau dalam bab ini artinya memulai, namanya asyura, memulai sesuatu. Wa hadhil af'alu ta'malu amalakana fatarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Fi'il-fi'il ini beramal seperti kana, merafakkan mubtada dan menasabkan khabar. Illa anna khabaraha yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an mu'akhkharan anha rafi'an li dhamir ismiha ghaliban. Hanya saja khabarnya harus berbentuk fi'il mudhari yang diakhirkan darinya, yang merafakkan domir, yang kembali pada isimnya. Wajibu iktiranu bi'an ingkanil fi'lu hara wa khlaulaka, dan khobarnya wajib diiringi dengan an jika fi'ilnya berupa hara dan ikhlaulaka. Nahu hara zaidun ayyakuma, harus ada annya. Wahlau laqatis sama'u antum tira, pakai antum tira ya. Wajibu tajarruduhu min an ba'da af'ali syuruk, dan wajib tidak pakai an khobarnya jika terletak setelah af'ali syuruk. Nahu wa tawfiqa yasifani alaihima biwarakil jannah wal akthar fi khabari asa wa awsaka aliktiran bi'an. Adapun kebanyakan khabar asa dan awsaka diiringi dengan an. Nahu fa'asallahu ayyatiya bil fathi wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam yushiku ayyaku'afi. Wal akthar fi khabari kada wa garba tajarruduhu min an. Sedangkan kebanyakan khobar kada dan kharaba tidak pakai an. Nahwu fadabakhuha wa ma kadu yaf'alun. Wa qali syair kharabal qalbu min jawahu yadubu hina qala al-wushatu hindun ghabubu. Naam. Pembahasan tentang af'al muqarrabah fihi basail, ada beberapa permasalahan yang perlu kita pelajari. Al-mas'alatul ula kada wa akhwatuha tusamma af'al muqarrabah min babi taghlib. Kada wa akhwatuha biasa juga disebut dengan af'alul muqarrabah, penamaan ala babi taghlib ay taghlibu ba'di anwa'il bab li syuhratihi wa kasrati wuqu'i fil qalam ala baqiyatil anwa', yakni keumuman atau kemasyhuran sebagian macam-macam suatu bab karena banyak dipakai dalam kalam daripada macam yang lain. Maksudnya sebetulnya yang lebih tepat pembahasannya, judulnya adalah kada wa akhwatuha, kada dan saudara-saudaranya. Tapi mengapa banyak yang menggunakan judul af'alul muqarrabah, padahal af'alul muqarrabah itu salah satu macam dari kada wa akhwatuha. Tidak semua kada wa akhwatuha itu termasuk af'alul muqarrabah. Jawabannya ialah mimba bit taghlib, karena af'alul muqarrabah istilahnya itu lebih umum dipakai daripada saudara-saudaranya yang lain, sehingga mewakili yang lain. Seperti dalam istilah syariat ya, sholat disebut apa ini? Sujud. Atau disebut apa ini? Rukuk. Nah, padahal gerakan sholat itu tidak cuma sujud, tidak cuma rukuk. Jawabannya ialah mimba bitaglib, karena rukuk dan sujud itu lebih umum dipakai dan mewakili macam-macam gerakan sholat yang lain. Ya, atau karena jenis tersebut paling utama di antara yang lain sehingga mewakili teman-temannya yang lain, ya. Nah, paham sini. Jadi judul sebetulnya adalah kada wa akhwatuha, kada dan saudara-saudaranya. Tapi banyak yang menggunakan judul af'alul muqarrabah, padahal tidak semua kada wa akhwatuha itu kelompok afalul muqarrabah, ada juga yang lain ya. Jawabannya ialah mimba bitaghlib, karena istilah afalul muqarrabah itu lebih umum dipakai, lebih masyhur, sehingga mewakili macam-macam saudaranya yang lain dari kada wa akhwatuha. 6. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Kada wa akhwatuha salasatu aqsamin. Ini kada wa akhwatuha itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Al-awwal af'alul muqarrabah. Nah, kelompok yang pertama ialah kelompok af'alul muqarrabah. Wa yama wubi'a riddalalati ala qurbil khabari ay muqarrabati husulihi wa illam yaqa wa huwa kada wa qaraba bi fathi ra'i wa kasriha wal fathu afsah wa awshaka. Af'alul muqarrabah ini kumpulan fi'il yang artinya ialah dekatnya sesuatu yang ada pada khobar, yakni dekatnya terjadinya sesuatu yang ada pada khobar sekalipun tidak benar-benar terjadi. Yang termasuk kumpulan af'alul muqarrabah ialah kada, qaraba dengan ra' yang di fathah atau di kasrah, tapi kalau di fathah lebih fasih. Kemudian awsaka. Nah, seperti dalam contoh tadi, fadabahuha wa ma kanu yaf'alun. Mereka menyembelih sapi betina itu. Wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak bisa melakukannya. Bahasanya hampir saja. Berarti yaf'alun itu hampir saja tidak terjadi ya. Nah, namanya muqarrabah, af'al muqarrabah. Atau contoh yang lain, qarabah al-qalbu min jawahu yadubu. Hampir saja hati ini hancur berkeping-keping, yadubu, meleleh atau hancur berkeping-keping. Min jawahu, karena sedih. Hina qalal wushatu, ketika orang-orang yang suka mengadu domba berkata, hindun ghububu, hindun marah sama kamu ya. Nah, taib, jadi ya tubuh hancur keping-keping ini hampir terjadi. Waktu terjadinya itu dekat, sekalipun ternyata tidak terjadi ya. Nah, taib. Atau yang ausaka contohnya, yusiku ayyakoafi, hampir saja binatang gembalaan itu jatuh ke dalam tanah yang dilindungi atau tanah larangan ya. Berarti karena digembalakan di dekat tanah yang dilindungi atau tanah larangan atau hima ya, maka hampir saja masuk ya. Tapi makanya jangan dekat-dekat. Walaupun tidak terjadi, tapi hampir. Nah. Asani af'alul raja. Ini kada yang kedua, masuk dalam kelompok af'al raja. Wa hiya ma wudi'a lidalati ala raja'il khabar ay raja'il mutakallim al khabar fil istiqbal wa wa'asa wa khara wa khalaulaqa. Af'alu raja' itu kumpulan fi'il yang artinya ialah mengharap sesuatu pada khobar, yakni orang yang bicara berharap yang ada pada khobar di masa yang akan datang. Yang termasuk kelompok ini ialah asa, khara, dan ikhlaulaqa. Artinya ialah semoga atau mudah-mudahan. Nah, contohnya tadi dalam matan khara zaidun ayakuma, mudah-mudahan Zaid bangun tidur terus. Ya, nah, ditunggu lama, dibangunin gak bisa ya. Nah, kita berharap dia bisa bangun. Nah, berarti bangunnya Zaid yang menjadi khobar itu ya merupakan harapan orang yang bicara. Mudah-mudahan, semoga. Ihlaula qatis sama'u antum diram. Semoga langit segera hujan. Nah, berarti hujan kan khobar, antum diram. Itu merupakan harapan orang yang bicara, ya. Nah, supaya terjadi. Taib. Yang asa fasallahu ayatiya bil fathi, semoga Allah segera mendatangkan kemenangan. Nah, kemenangan, datangnya kemenangan merupakan harapan orang yang bicara, ya. Maka disebut af'alur raja. Atsalis af'alus syuru wa hiya ma wudi'a li dalalati 'ala syuru ay syuru'ul ismi fil khabar wa huwa katsir nahwu tawfiqa bi fathil fa wa kasriha wa 'aliqa wa ansha wa akhadha wa ja'ala. Yang ketiga dari pembagian kada wa akhwatuha ialah af'alus syuru, kumpulan fi'il yang mengandung arti memulai suatu pekerjaan asyur, yakni isim memulai melakukan pekerjaan yang ada pada khobar. Ini banyak, seperti taufiqah, fa'nya boleh di fathah, dan kasrah boleh taufiqah, boleh taufaqah, aliqah, ansa'a, akhada, ja'ala. Semuanya ini artinya ialah memulai sesuatu. Seperti dalam contoh matan tadi, wa tawfiqa yakhsifani alaihima biwarakil jannah. Adam dan Hawa mulai menutupi auratnya dengan daun-daun surga. Nah, yang lain juga demikian. Alika, ansa'a, akhada, ja'ala. Ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, kada wa akhwatuha ta'malu amalakana fatarfa'ul isma wa tansibul khabar illa anna khabaraha yajibu an yakuna fi'lan mudari'an mu'akharan anha rafi'an lidhamir ismiha nahwu qada zaidun yanamu asallahu an yarhamana ja'ala zaidun yakra'ul qur'ana. Qada wa akhwatuha itu bisa beramal seperti amalnya kana, yang merafakkan isim dan menasabkan khobar. Hanya saja khobarnya kada wa akhwatuha harus berbentuk fi'il mudhari yang diakhirkan darinya kemudian mengandung dhamir yang dia rafa kembali kepada isimnya. Coba perhatikan contohnya. Kada Zaidun yanam. Zaid hampir tidur. Zaid hampir tidur. Zaidun isimnya kada. Yanam khobarnya kada. Berupa fi'il mudhari' dan mengandung dhamir yang ditakdirkan dengan huwa yang kembali kepada isimnya itu Zaid, ya. Nah. Asallahu ayyarhamana. Semoga Allah merahmati kita. Allahu isimnya asa. Ayyarhamana khobarnya asa. Mahal nasab, ya. Ada dhamir huwa yang kembali kepada isimnya. Ja'ala Zaidun yaqra'ul Qur'ana. Zaid mulai membaca Al-Qur'an. Jadi kalau ada fi'il ja'ala maka waspada, ya. Jangan langsung diartikan menjadikan. Lihat apakah setelah isimnya ada fi'il mudhari. Kalau ada fi'il mudhari maka ja'ala termasuk af'alu asyru, termasuk bagian dari kadar wa akhwatu, artinya memulai sesuatu, ya. Nah, Zaidun isimnya ja'ala yaqra'u al-Qur'ana. Khobarnya ja'ala. Ini berupa fi'il mudhari yang mengandung dhamir yang kembali pada isimnya. Yaqra'u ay huwa. Kembali kepada Zaid. Al-mas'alatu rabi'ah. Kada wa akhwatuha min haitsu iqtiranu khabariha bi'an wa tajarruduhu minha salasatu aqsamin. Kada wa akhwatuha, jika dilihat dari khobarnya pakai an atau tidak, terbagi menjadi tiga kelompok. Jadi kada wa akhwatuha, jika dilihat dari khobarnya pakai an atau tidak, terbagi menjadi tiga kelompok. Al-awwal wujub iqtirani khobariha bi'an wa huwa haro wa laulako. Yang pertama, khobarnya wajib, wajib berarti enggak boleh enggak diiringi dengan an. Ini, yang termasuk anggotanya ini ialah haro dan ikhlaulako. Nahu haro Zaidun ayyakuma. Haro Zaidun ayyakuma. Perhatikan baik-baik. Zaidun isimnya haro. Ayyakuma khobarnya haro. Ada annya, ya. Ini wajib. Enggak boleh haro Zaidun yakumu, enggak boleh. Harus ayyakuma. Semoga Zaid bangun, ya. Ikhlau laqatis sama'u antum tirau. Perhatikan. As-sama'u isimnya ikhlau laqo. Antum tirau khobarnya. Adaannya. Antum tirau. Enggak boleh. Ikhlau laqatis sama'u tumtiru. Enggak boleh. Harus adaannya. Khobar. ini harus dihafalkan ya. Khabarnya wajib adaannya terjadi pada haro dan ikhlau lako. Semoga langit turun hujan. Atsani wujubu tajarrudi khabariha min an wa huwa af'alu syuru. Yang kedua, khabarnya wajib tidak pakai an. Wajib dikosongkan dari an. Ini berlaku pada semua anggota af'alu syuru. Taufiqo, aliqo, ansa'a, akhoda, ja'ala. Semua anggota af'alu syuru tanpa terkecuali khabarnya tidak boleh diiringi dengan an. Contoh, akhoda zaidun yaktubud durusa. Zaid mulai menulis pelajaran. Zaidun isimnya, akhoda yaktubud durusa khabarnya. Enggak boleh pakai an ya. Enggak boleh ayaktuba. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya ialah firman Allah Ta'ala, wa tawfiqa yakhsifani alaihima. Adam dan Hawa memulai menutup aurat mereka. Yakhsifani, enggak boleh pakai an. Taufiqah la alif musanna menjadi isimnya. Yakhsifani. Yakhsifani khabar. Tidak boleh pakai an. Karena fi'ilnya af'alu syuru. Atsalis jawazul amrayn wa huwa af'al muqarabah wa asa. Yang ketiga ialah jawazul amrayn, boleh khabarnya pakai an, boleh pula tidak. Ya, udah itu enak ringkas. Kan tadi dalam matan disebutkan ini kebanyakan pakai an. Ini kebanyakan tidak pakai an. Tapi kan boleh kan? Ya sudah, jawazul amrayn gitu aja ya. Kelompok yang ketiga itu jawazul amrayn, boleh pakai an, boleh tidak. Naam. Itu af'al muqarabah semua anggotanya jawazul amrayn. Kada, qaraba, ausaka, itu khabarnya boleh pakai an, boleh tidak. Ditambah lagi dengan asa dari af'alu raja, ini khabarnya boleh pakai an, boleh tidak. Nahwu qawli ta'ala, fa'asallahu ayya'diya bil fathi. Seandainya annya dibuang, fa'asallahu ya'ti bil fathi, boleh ya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yushiku ayyaku'afi. Seandainya dibaca yaqaufihi, boleh. Wa qawlihi ta'ala fadabakhuha wa makadu yaf'alun. Seandainya dibaca wa makadu ayyaf'alun, juga boleh. Wa qala syair, dan ucapan penyair, qarabal qalbu min jawahu yazubu hina qala al wushatu hindun ghabubu. Boleh ayyazuba. Al mas'alatu al khamisah. Kada wa akhwatuha jamidatun mulazimatun sighatal madi illa arba'ah, ausaka wa kada wa tawfiqa wa ja'ala. Kada wa akhwatuha termasuk fi'il jamid ya, enggak bisa ditasrif kecuali fi'il madinya saja ya. Nah, kalau yang bisa ditasrif namanya fi'il apa? mutasarif ya. Nah, kalau kalian ditanya fi'il jamid contohnya apa? Ini kata wa akhwatuha. Terus laisa ya kemarin. Ni'ma, bi'sa. Nah, itu semuanya contoh-contoh fi'il jamid. Hanya bisa ditasrif pada fi'il madinya saja. Mulazimah sighatil madi. Selalu berbentuk fi'il madi. Illa arba'ah, kecuali empat anggota kada ini termasuk mutasarif. Ausaka kada taufiqa ja'ala. Arti ausaka bisa ausaka yusiku isyakan ya. Kada ya kadu kaidan taufiqa yadfaku taufakan ja'ala ya'alu ja'lan. Nah, ya. Jadi akada wa akhwatuha semuanya termasuk fi'il jamid kecuali empat. Ini termasuk fi'il mutasarif. Ausaka, kada, taufiqa dan ja'ala. Nah, untuk yang fi'il mutasarif ini ausaka, kada, taufiqa dan ja'ala itu bisa beramal walaupun tidak berbentuk fi'il madhi ya. Seperti dalam hadis tadi yusiku ayyaku afi yusiku bentuknya fi'il mudhari. Nah, jadi kada wa akhwatuha yang termasuk mutasarif ada empat. Ausaka kada taufiqa ja'ala. Ini selain fi'il madhi tasrifannya fi'il mudhari atau fi'il amr atau yang lain bisa beramal seperti fi'il madhinya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan tentang masalah kada wa akhwatuha. Semoga bisa dipahami dengan baik. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang termasuk inna wa akhwatuha. Saya ingatkan lagi, InsyaAllah hari Kamis kita adakan imtihan ya. Bab mubtada, bab khobar dan kana wa akhwatuha. Selalu saya ingatkan ya, supaya semakin banyak persiapannya. Barakofikum. Semoga Allah Ta'ala memberi kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.